hanya bisa terdiam melihat kau pergi dari sisiku, dari sampingku. Tinggalkan aku seakan semuanya yang pernah terjadi tak lagi kau rasa. Masih adakah tentang aku di hatimu yang kau rasakan? Coba kau rasakan. Mudahnya bagimu untuk hapuskan semua kenangan tentang diriku. Tak pernah sedikitpun aku bayangkan, oh, betapa hebatnya cinta yang kau tanamkan. Hingga waktu beranjak pergi, kau mampu hancurkan hatiku. Ada yang hilang dari perasaanku, yang terlanjur sudah ku berikan kepadamu. Ternyata aku tak berarti tak kau tetap di sini, berharap dan berharap lagi. Berharap kau tetap di sini.